Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sini saya sangat berbahagia bisa duduk di majelis ini dalam rangka untuk saling memberikan faedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yakni pembacaan terhadap kitab Syarhus Sudur fi tahrimi raf'il kubur, berlapang dada dalam pengharaman mengangkat kubur, membangun al-kubur, karya al-imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Yang mana al-imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani beliau adalah Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-imam Muhammad bin Ali bin Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya mengatakan, fada'a 'alaihim bi ay yashtadda ghadabullah 'alaihim bima fa'aluhu min hadhihi al-ma'siyah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan mereka yang membangun bangunan di atas kubur, bahasanya telah besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan ini. Wa dzalika tsabitun fis sahih, yang demikian ini telah datang dalam hadis-hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melarang untuk membangun di atas kubur, bentuknya bermacam-macam. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan lafaz larangan dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghancurkan, yakni beliau telah atau pernah mengutus Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan mengatakan, ala turihuni min dhil khalasah, tidakkah engkau menenteramkan aku dari dhil khalasah, yakni yang disembah pada saat itu dhil khalasah, yaitu Rasulullah SAW tenteram apabila dhil khalasah ini hilang, lenyap. Mengutus Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbuatan ini dan menyamakan sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafirin, yakni al-Yahud wan Nasara. La'anallahu al-Yahuda wan Nasara. Allah melaknat orang Yahud dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masjid-masjid. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam larangannya untuk membangun di atas kubur, beliau melarang kuburannya untuk dijadikan sebagai sesembahan dengan mengatakan, la tattakhidhu qabri wathanan, jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai wathan, sesembahan. Ya, wathan itu adalah sesuatu yang disembah, baik itu yang berbentuk, berwujud, atau sesuatu yang tidak berwujud. Ini namanya wathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, la tattakhidhu qabri wathanan, jangan kalian jadikan kuburanku ini sesembahan. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Dengan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburnya dijadikan sebagai id. La tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai id. Id yakni musim, yang mana mereka berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Ya, masing-masing kuburan atau kuburan yang mu'azzam, yang diagungkan, banyak di antara kubur-kubur itu mempunyai musim, musim-musim tertentu. Pada hari-hari tertentu kuburan itu ramai, dipadati oleh para pengunjung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan kuburanku itu 'id, yaitu kalian berkumpul di kuburanku ini pada waktu-waktu tertentu. Yang mana ini banyak kita saksikan pada kebanyakan dari kubur-kubur yang di ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mereka menjadikan hari-hari tertentu itu merupakan hari yang khusus untuk mengunjungi wali tertentu. Akhwani fillah rahimakumullah jami'an. Sehingga yang demikian ini dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita ketahui beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, makhluk yang paling mulia, yang terbaik, itu saja melarang kuburannya untuk dijadikan aid. Apalagi selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kedudukannya itu di bawah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita jadikan kuburannya itu aid, yakni kita kunjungi atau mereka kunjungi dan mereka berkumpul pada waktu-waktu yang ditentukan? Naam. Ya mana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini bentuk-bentuk larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. untuk membangun di atas kubur. Terkadang Rasulullah menyebutkan larangan. Lalu ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghancurkan, dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan ini adalah perbuatan orang kafir, Yahud wa Nasara. Dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburannya dijadikan sebagai sesembahan dan melarang kuburannya dijadikan sebagai musim untuk dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Yang mana ini semuanya menunjukkan bahwa membangun al-kubur itu adalah perkara yang dilarang, perkara yang haram. Apakah kemudian dikatakan bahwa yang melarang membangun kubur itu Wahabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang melarang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah saya dan Anda semuanya adalah umat Rasulullah, yang kita semuanya diperintahkan untuk beribadah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana larangan tersebut konteksnya sangat banyak sekali. Apa yang telah kita sebutkan tadi. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, bagaimana mereka meninggalkan masjid, masjid-masjid yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertolak ibadah kepada al-kubur, kepada seseorang yang telah ditimbun oleh tanah. Karena sebagian dari mereka ada yang tidak kenal apa itu sholat, yang tidak kenal masjid atau jarang sekali ke masjid, adapun ke kubur rutin, ke kuburan para wali rutin untuk mengunjungi, menziarahinya, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, kepada orang yang telah mati, yang telah ditimbun oleh tanah di dalam kuburan. Apakah orang yang mati itu bisa memberikan manfaat ataukah bisa memberikan celaka, madarat, awas kualat nanti? Ini perkataan-perkataan yang mengandung makna bahwa orang yang mati itu bisa memberikan madarat. Kualat sama wali ini, kualat sama ini. Ini adalah keyakinan banyak dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra wal Mi'raj, dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu berupa Al-Qur'an. Itu saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku," aku tidak memiliki, "li nafsi," untuk diriku, "dharran wala naf'an," manfaat dan juga madarat. Aku tidak bisa mencegah madarat pada diriku sendiri, dan aku tidak bisa memberikan manfaat terhadap diriku sendiri. Sayyidul Bashar, pimpinan manusia semuanya dan orang yang terpilih dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan demikian. Bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sampai-sampai beliau mengatakan, "Lau kuntu a'lamu al-ghaiba," kalau seandainya aku mengerti perkara yang gaib, "lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu," kalaulah aku mengetahui perkara yang gaib yang akan terjadi, misalnya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan tidak tertimpa padaku kejelekan, keburukan. Dan nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud bagaimana? Apa yang terjadi? Yakni beliau terluka parah sampai patah gigi gerahamnya dan juga pecah kepala beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau tidak tahu perkara yang gaib. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul yang diutus oleh Allah. Kenapa beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan innama ana abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan rasulnya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba, berarti tidak boleh diberikan ubudiyah, diberikan ibadah. Karena ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan beliau adalah rasul yang tidak boleh didustakan, yang harus dibenarkan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana abdullahi wa rasuluh. Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan Abdullah wa Rasuluh, yakni apa yang didahulukan dalam konteks ini? Yang beliau dahulukan adalah Abdun. Yang beliau dahulukan adalah Abdun, Abdullah. Setelah itu Rasuluh. Didahulukan Abdun dikarenakan untuk menjaga tauhid hamba ini, supaya hamba ini tidak memberikan ubudiyah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak memberikan ibadahnya kepada Rasulullah, tidak beristighatsah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mencegah kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la tutruni kama athratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melampaui batas, yaitu dalam mencintai cinta sebatas yang disyariatkan. Jangan kalian melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara yang telah melampaui batas terhadap Isa ibnu Maryam, yang sampai menjadikan Isa itu adalah anak Allah dan mereka memberikan ibadah kepada Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan innama ana abdun abdullahi wa rasuluh, hanyalah aku ini adalah seorang hamba Allah dan rasulnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan lafaz ubudiyah. Beliau mendahulukan lafaz abad. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk dijadikan kuburnya sebagai sesembahan, karena beliau tidak lebih dari seorang hamba, sehingga beliau melarang kuburnya dijadikan sebagai wathan, sembahan yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kuburnya itu tidak dijadikan wathan. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullah, ya ila akhirih. Rasulullah berdoa, ya Allah janganlah kamu jadikan kuburanku ini adalah wathan, sesembahan yang diibadai. Oleh karena itu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dikeluarkan ke penguburan kaum muslimin. Karena apa? Karena apabila dikeluarkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penguburan kaum muslimin, khawatir kuburan itu akan dijadikan sebagai tempat berkumpul, jadikan tempat untuk ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kuburan Rasulullah bercampur dengan kuburan para sahabat, bagaimana kaum muslimin akan melarang? Karena bercampur, Ya, karena yang masuk itu ada yang dalam rangka untuk mengunjungi kuburan sahabat, ada yang dalam rangka mengunjungi kuburan Rasulullah. Enggak mungkin dipilah-pilah. Yang berkunjung kepada kuburan sahabat saja, yang kepada Rasulullah enggak boleh. Enggak bisa yang demikian. Tidak bisa dicegah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makam di tempat beliau meninggal, yakni di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga masyar muslimin rahimakumullah jami'an, itu tadi ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan la amliku li nafsi dharran wala naf'an, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri madarat, yaitu tidak bisa menjaga madarat pada diriku dan tidak bisa memberikan manfaat pada diriku sendiri. Dan yang semakna dari ayat ini yaitu hadis beliau sallallahu alaihi wa alihi sallam. Beliau berkata kepada putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah putri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binta Muhammadin la ughni anki min Allah syai'an. Wahai Fatimah putri Muhammad, aku tidak bisa memberikan manfaat sama sekali, atau aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Padahal Fatimah itu adalah putri Rasulullah dan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menyelamatkan putrinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana bisa menyelamatkan umat, bisa menyelamatkan orang-orang selain dari putri beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka beristighatsah meminta kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau keadaannya demikian, bagaimana selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari orang-orang yang telah mati, dari makhluk-makhluk yang diibadai oleh Allah, yang diibadai oleh manusia. Lebih-lebih yang mana mereka itu bukan nabi dan bukan orang-orang yang maksum dan bukan rasul yang diutus. Bahkan mereka-mereka yang diibadahi dan kuburannya itu dibangun, mereka tidak lebih dari hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum muslimin yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang-orang lain. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka orang yang berakal setelah mendengarkan nas-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, apakah kemudian berani untuk menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan diyakini bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah madarat, yang mana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukannya, terlebih selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan seseorang mempunyai keyakinan, mempunyai pemuliaan dan pengagungan terhadap kubur? Maka tidak diragukan kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala syakka wala raiba anna sabab al-a'zam alladhi nasha'a anhu hadha al-i'tiqad fil amwat wa ma zayyanahu syaitan linnas min raf'il kubur. Tidak diragukan bahwa sebab yang terbesar yang darinya akan muncul keyakinan-keyakinan pada orang-orang yang telah mati, yaitu adalah apa yang telah syaitan hiasi pada manusia, yakni dari melakukan pembangunan di atas kubur. Yakni apabila kubur itu telah dibangun, wa wada'as sutur 'alaiha wa tajzisiha wa tazyiniha bi ablaghi zinatin wa tahsinuha bi akmali tahsinin, fa innal jahila idza waqa'at 'ainuhu 'ala qabrin min al-qubur qad bujinat 'alaiha kubbah fa dakhalaha wa nadhara 'ala al-qubur as-sudur ar-ra'i'ah ila akhirih. Kata beliau, yakni apabila kuburan itu telah dibangun dan diletakkan padanya tirai-tirai dan dihias, diwarnai dengan tulisan-tulisan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat ya ditulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau sebagainya, atau apalagi ditulis di padanya kebaikan-kebaikan orang yang telah mati, atau ditulis padanya jasa-jasa orang yang telah mati tersebut ya, kemudian dinyalakan lilin dan diperbagus dengan sebagus-bagusnya, maka orang yang jahil apabila melihat yang demikian ini, kuburan yang demikian ya, maka muncul pada kalbunya itu ta'zim ya, muncul pada kalbunya itu ta'zim, pengagungan terhadap kubur tersebut, sehingga dia mempunyai keyakinan bahwa orang yang ada di dalam kuburan ini mempunyai keutamaan-keutamaan. Orang ada di dalam kubur ini adalah orang pilihan, orang yang atau dikatakan wali min awliya'illah dan sebagainya, menganggap bahwa orang yang ada di dalam kubur ini mempunyai manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara yang paling besar di antara sarana-sarana syaitan untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan manusia. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apalagi di situ ada juru kuncinya. Terus kemudian juru kuncinya itu menyampaikan di antara kelebihan-kelebihan orang yang ada di kubur ini, atau para du'atul dalal, para dai-dai yang berdakwah kepada kesyirikan, mereka menyebutkan hadis-hadis yang makdzub, yang didustakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada hadis palsu ya, bertambah lagi keyakinannya, pengagungannya ya, sebagaimana apa yang biasa mereka sampaikan tentang keutamaan menziarahi kuburan Hud alaihi salatu wassalam. Kata mereka, kata mereka bahwa berkunjung ziarah ke kuburan Nabi Hud itu pahalanya seperti 7 kali haji. Sehingga apa yang terjadi di kuburan Hud alaihi salatu wassalam ini, padahal kuburan Hud itu ya diperselisihkan, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini ya, demikian. Sehingga apabila demikian ini keutamaannya, sehingga mereka melakukan ziarah ke kuburan Hud itu, mereka lakukan tata caranya seperti haji. Ada manasiknya, ada manasik sebagaimana melakukan haji. Di sana ada tempat mandi, ya, sebelum memakai baju ihram mandi dulu, terus kemudian tempat tawaf, kemudian diberi tempat lempar jumrah dan sebagainya, yaitu diserupakan dengan haji. Sehingga kenapa ini terjadi, yaitu karena al-bina al-kubur, dibangunnya ya kuburan tersebut. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yakni apabila kita kembali, apabila kubur itu telah dibangun, terus kemudian diberi hiasan-hiasan, diberi tirai-tirai, diberi tulisan-tulisan dan diwarnai, diberi lampu-lampu dan sebagainya, sehingga seseorang ketika melihatnya maka muncul ta'zim, pengagungan terhadap kuburan tersebut. Kalau sudah demikian, maka terjadilah apa yang terjadi, yaitu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa jadi seseorang akan terjerumus pada asyirkul asghar, dan bisa jadi seseorang terjerumus pada asyirk al-akbar. Asyirkul asghar, kapan seseorang jatuh pada syirk asghar? Yakni apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara orang yang telah mati. Ini syirik asghar. Meyakini bahwa tempat itu adalah tempat barokah, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kubur tersebut dengan meyakini bahwa doanya itu disampaikan oleh yang mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang mati itu adalah orang saleh. Ini syirik asghar. Kalau berdoa kepada kuburan itu, maka ini adalah syirik akbar. Misalnya sampai memberikan sesembelihan kepada orang yang mati, atau berdoa kepada orang yang telah meninggal, meminta syafaat kepada orang yang meninggal. Nah, ini syirik akbar. Ya, sehingga apabila seseorang telah menyaksikan demikian, menyaksikan kuburan itu telah dibangun dan dihias dengan hiasan yang indah, dan muncul ta'zim pada dirinya, pengakuan pada dirinya, sehingga dia berdoa kepada kuburan tersebut, atau berdoa kepada Allah dan juga kepada kuburan tersebut, sehingga orang tersebut menjadi orang yang telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang-orang musyrikin. Wal'iyadu billah. Yang mana ini adalah dosa-dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang dia kehendaki. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah haramkan baginya al-jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada bagi orang-orang zalim satu penolong pun. Ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah jami'an. Sehingga untuk menjaga kemurnian tauhid, untuk menjaga supaya umat ini tidak terjerumus kepada kesyirikan, maka syariat ini melarang untuk membangun di atas kubur. Karena fitnah yang terbesar yang dengan sebabnya terjadi kesyirikan dari umat yang terdahulu sampai sekarang adalah fitnah kubur. Itu yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mungkin ini masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Bagaimana menulis nama di atas kubur untuk apa, alamat? Karena banyaknya kuburan, terus kemudian susah untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an, ana membaca syarah Riyadhus Shalihin, yakni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau merinci, mentafsir, apabila tujuannya adalah untuk supaya diketahui bahasanya ini adalah kubur, dan tujuannya adalah untuk sebagai tanda, maka demikian ini tidak mengapa. Yakni sebatas hajat, sebatas kebutuhan, tidak lebih dari kebutuhan. Lebih dari kebutuhan yaitu apa? Misalnya sudah ditulis nama, kemudian ditulis tanggal lahir, kemudian tanggal wafat. Nah ini melebihi kebutuhan. Kalau dengan nama saja itu sudah mencukupi, sudah bisa membedakan antara kuburan tersebut dengan yang lainnya, maka ini cukup, tidak boleh lebih daripada itu. Ini rincian yang pertama. Adapun rincian yang kedua adalah, apabila yang dimaksudkan dengan menulis tersebut adalah ditulis di atasnya jasa-jasa orang meninggal, atau kalimat-kalimat la ilaha illallah, atau kalimat ayat kursi dan sebagainya, yang demikian ini haram, tidak diperbolehkan. Bahkan yang demikian ini bisa menyebabkan direndahkannya kalimat-kalimat tersebut, karena kalimat-kalimat tersebut bisa terkena tanah, bisa terkena hujan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.